Pemirsa, terima kasih masih bersama Serambi Islami. Semua ada di sini. Tiba saatnya kita akan belajar tasawuf kembali. Dan hari ini tema kita adalah peran fungsi ilmu tasawuf. Mudah-mudahan Anda terus mengikutinya karena ini adalah satu tema yang berkesinambungan. Dan untuk pembicaraan tasawuf, tentunya kami akan menghadirkan seorang yang memang sudah berkecimpung lama di kajian ini. Beliau adalah Syekh Muhammad Fathur Rahman. Segera kami akan undang dan Anda berada di tengah-tengah kita. Silakan, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi Pak Tepang Dwi. Mangga Calik, silahkan duduk ya. Sehat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga tamu-tamu hari ini tentunya orang-orang yang sudah dekat dan belajar atau coach langsung dari saya. Iya. Baik, pemirsa, hari ini tamu-tamu yang saya hadirkan adalah tamu-tamu yang memang juga berkecimpung di dalam kajian ilmu tasawuf. Masih dari Majelis Taklim Al-Idrisiyah Batu Tulis, Jakarta. Dan segera kami akan berbincang tentang peran fungsi ilmu tasawuf bersama Syekh Muhammad Fathur Rahman. Baik, berbicara tentang fungsi ilmu tasawuf, kita langsung saja sebetulnya fungsi dan perannya seperti apa ilmu ini? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mengkaji tentang fungsi dari ilmu tasawuf. Tasawuf yang menjadi objek kajiannya hati. Wilayahnya adalah pekerjaan hati atau ab'alul qulub. Nah, fungsi tasawuf adalah yang pertama untuk tazkiyah tu nafs, untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan ruhani kita. Sebab pada orisinalitasnya rohani ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan benar-benar sifatnya itu butuh kepada Allah. Ada satu kitab namanya Puyudotul Mawahibil Makiyah yang dikarang oleh Said Ahmad ibn Idris radhiyallahu an, bahwa ruhani manusia adalah al-haikal an-nurani. Bentuk dari ruhani itu adalah cahaya. Jadi pada asalnya Allah ciptakan ruhani manusia yang menyempurnakan elemen yang lainnya adalah jasmani, itu berbentuk cahaya yang Allah tiupkan ke dalamnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi ruhani manusia berasal dari tiupan ruh Allah. Jadi betapa hebatnya, betapa mahalnya hati kita atau ruhani kita. Baik, tadi saya sampaikan bahwasanya membersihkan hati itu ada caranya melalui kajian ini. Caranya seperti apa sih? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa saja yang pertama. Sebab yang akan mengotori hati kita itu pertama dosa. Jadi kita harus kenal apa saja dosa-dosa itu. Minal kabair, dari dosa-dosa besar. Minal shogair, dari dosa-dosa kecil. Sampai kepada hal khilaful aula. Nah, kita harus tahu dosa-dosa itu sehingga kita nanti akan diberikan kemampuan untuk membersihkannya. Kemudian yang kedua, rohani manusia atau hati manusia akan kotor, yaitu oleh penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit ruhani. Nah, Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in minimal ada 10 penyakit hati itu. Jadi kalau kita nggak tahu penyakit hati, pasti kita tidak akan bisa mengobatinya. Tadi juga disampaikan bahwasanya cara kita untuk membersihkan hati adalah kita harus tahu bahwa dosa-dosa itu ada pada diri kita. Betul. Tapi ada juga di sebagian kita ya yang sudah tahu, tapi juga ada yang belum tahu atau pura-pura tidak tahu begitu. Nah, untuk mengetahui, make sure, memastikan bahwasanya ya ini saya melakukan dosa begitu, supaya artinya apa sih yang harus kita lakukan? Ya, tadi yang pertama kita mengetahui bentuk-bentuk dosa. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil, dan dosa yang khilaful aula misalnya. Di bawah dari dosa kecil itu khilaful aula. Jadi kita harus tahu, kalau kita terjerumus kepada salah satu dosa itu, kita harus mengakui. Sebab orang akan membersihkan diri tapi nggak tahu apa yang dibersihkan. Tombol switch on off-nya itu ada di mana supaya kita tahu bahwasanya oh ya ini saya berbuat dosa. Kan ada juga yang los begitu. Ya. Itu para ulama sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini harus mulazamah di majelisnya ulama. Mulazamah di majelisnya orang-orang soleh, mujalatus solihin fudhala. Nah, sehingga kalau kita selalu mengkaji, ya, salah satunya adalah disiplin ilmu tasawuf seperti pagi hari ini, kita akan tahu jenis-jenis penyakit, jenis-jenis daripada dosa-dosa itu. Lalu kemudian kita akan diberikan kesadaran oleh Allah. Ketika hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir, kita akan disadarkan oleh Allah. Sebab banyak orang juga tahu bahwa itu dosa. Betul. Ya. Tapi tidak pernah mau membersihkan, tidak ada kesadaran untuk membersihkannya. Jadi setelah tahu, kita harus membangun kesadaran. Kesadaran apa? Ingin membersihkannya. Bahwa dosa itu, jangankan di akhirat, di dunia saja Allah jelmakan menjadi problem. Jadi kalau orang banyak problem, banyak masalah dalam hidup, ini belum selesai, sudah datang lagi, jangan salahkan orang lain. Itu bentuk dari penjelmaan dosa, kezoliman, dan kesalahan kita sendiri. Baik. Jadi untuk membangkitkan kesadaran, harus ada dalam bimbingan ulama, harus mulazamah, istiqomah di majelis ilmu dan majelis zikir. Ya, artinya ditegaskan kembali, tadi saya sampaikan bahwa ketika kita tombol switch on off-nya itu, tombol indikatornya ini mau berjalan dengan baik, begitu dengan lancar, kita harus sering-sering bertemu dengan orang soleh, berada di majelis agama, sehingga ketika kita melakukan dosa, tombol itu bisa berbunyi tit gitu ya, istilahnya bahwasanya ini ada sudah sinyalnya. Dosa gitu, ada sinyalnya. Baik, dan kemudian bicara tentang fungsi ilmu tasawuf, sejauh mana ini kan bapak-bapak di sini memang sudah berkecimpung di dalamnya ya, sejauh mana bisa memberikan kesadaran bahwasanya mengetahui dosa besar, dosa kecil, dan dosa yang ekstra es tadi, yang lebih kecil itu kemudian bisa kita ketahui dan segera bisa kita sikapi dengan baik. Kita contohkan misalnya dengan fisik kita, bagian dari elemen kita. Kalau anak kecil ya, yang belum dewasa, itu suruh mandi aja susah. Yang gede juga suka kadang susah loh. Ada yang susah juga. Jadi suruh mandi sama ibunya susah, dikejar lari-lari. Ya, tambah kotor-kotoran. Kenapa? Dia nggak tahu bahwa itu adalah berbahaya bagi fisiknya. Betul, kepleset ya? Kepleset. Demikian pula rohani kita, hati kita, kalau tidak tahu dan tidak ada kesadaran, dia akan nyaman dengan dosanya, dia nyaman dengan kotoran hatinya. Serasa itu benar begitu. Serasa ya? Itu benar. Contoh lagi misalnya, itu kan kalau misalnya di toilet, maaf ini bilang toilet, toiletnya kotor, bau. Tapi kita terpaksa, udah kebelet, bukan kepinter. Ini pernah nggak kebelet apa kepinter nih? Ya. Kita udah nggak tahan. Panggilan alam. Akhirnya harus ke toilet itu. Bau misalnya toiletnya itu. Pas masuk, wah semua pegang hidung. Ya. Kata orang Sunda, muntang karena irung. Muntang karena irung. Karena terpaksa, dia masuk, tapi setelah beberapa menit, berkurang nggak kira-kira baunya? Berkurang. Semakin lama, berkurang. Nah, artinya, ini sangat berbahaya sekali. Ya. Kalau kita sekali dosa dibiarkan, dua kali dosa dibiarkan, pertama dosa, aduh, merasa salah nih. Ya. Maka akan terjadi perubahan sikap. Ya, artinya ada rasa ketakutan, kecemasan. Tapi kalau diulang-ulang dosa itu, apalagi jadi tren. Wah, itu. Dan masif. Ya, masif dilakukan. Dari bawah sampai ke atas kalangan masyarakat. Bahkan merasa sombong. Jadi ada orang sombong dengan banyaknya dosa. Udah salah sombong lagi. Udah salah sombong. Kenapa tadi ibarat masuk toilet? Semakin lama kok jadi nggak bau. Begitu juga dengan rohani kita, kolbu kita. Ya, pertama kita bergaul dengan orang yang pendosa, banyak maksiat, kita merasa jijik, ya merasa kita nggak nyaman. Tapi kalau keseringan, bahkan kita masuk, kita pun terwarnai. maka kita akan nyaman dengan komunitas itu. Artinya eksternal ini mempengaruhi internal. Sangat mempengaruhi. Berbahaya sekali begitu ya. Kemudian peran dan fungsi tasawuf ini untuk diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Ya. Seharusnya seperti apa? Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari kita ya sering melihat ya tindakan-tindakan yang apa asusila, tindakan-tindakan kriminal dan yang lain-lainnya. Itu tanda gejala punya penyakit hati. Kata Imam Ghazali disebutnya adalah hasad. Jadi kalau orang dapat keberuntungan, dia yang merasa disakiti, dia merasa terzolimi. Dia merasa menderita ya? Ya, sesak dadanya. Nah itu tanda indikasi dalam kehidupan terjangkit salah satu dari penyakit hati yang 10 namanya penyakit hasad. Maka ini ada satu kisah. Ada yang ngantuk gak nih? Ya biasanya kalau dikasih dongeng, dikasih kisah ini melotot. Mau denger gak? Nah, dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar. Ini sejarah ini dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ajaibul Qalb. Artinya keajaiban-keajaiban hati. Maka setelah orang yang beriman yang berserta Nabi Nuh sudah ada di perahu. Lalu ada seseorang kakek-kakek yang tidak dikenal oleh Nabi Nuh. Lalu dihampirilah si kakek itu. Kek, kamu siapa? Si kakek itu jawabannya jujur. Aku adalah makhluk yang suka menjauhkan engkau dari sahabatmu. Okay. Kira-kira siapa jawabannya ya? Nah, 100 untuk regu A. Pasti iblis. Nah makanya ada kelebihan iblis. Jujur. Ingin tanya nih, suka jujur gak ke istri kita? Kalah sama iblis di bidang jujurnya. Jadi iblis ditanya, man anta, siapa kamu? Aku makhluk yang suka memisahkanmu dari sahabat-sahabatmu. Kamu iblis? Ya. Aku usir engkau. Nabi Nuh marah. Kata si iblis, aku tidak akan keluar dari perahumu sebelum aku memberikan sesuatu yang penting bagimu. Apa? Aku akan menyampaikan 3 hal yang membuat, yang menjadi senjata ampuhku untuk menggelincirkan manusia. Kalau ada yang 3 ini, siapapun, orang pinter, orang cerdas, orang kaya, pejabat, rakyat, maka akan mudah aku tipu, aku perdaya. Yang pertama, kata iblis, kalau orang dalam hatinya sudah ada penyakit hasad, maka akan mudah aku gelincirkan. Contoh tadi hasad itu, apabila melihat orang lain dapat anugerah Allah, dia itu merasa sakit, dia ingin apa? Membalas. Ya? Membalas atau ingin menghilangkan nikmat Allah itu dari orang lain. Nah, kalau orang sudah penyakit hasad, maka iblis akan mudah masuk ke dalam hatinya. Lalu kata Nabi Nuh, kenapa penyakit hasad itu adalah senjata istimewamu iblis? Iblis menjawab, itu penyakitku. Ketika aku dulu di surga dengan Adam, lalu Allah perintahkan aku dan para malaikat sujud ke Adam. Karena Adam punya keistimewaan, bisa menguasai ilmu yang diajarkan oleh Allah. Maka aku enggan sujud. Kenapa? Aku hasad, iri, dengki kepada Adam alaihissalam. Artinya kombinasi sikap yang sebetulnya baik dan buruk, jujur tapi hasad ya. Iya. Jadi ada baiknya jujur iblis itu, tetapi tadi punya penyakit yang penyakit itu justru diwariskan kepada siapa? Kepada Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Hati-hati kita jadi pewarisnya ya. Kita istirahat dulu pemirsa, jangan kemana-mana, perbincangan menarik ini masih akan hadir untuk Anda. Tetap bersama kami kembali setelah pesan yang berikut ini. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat, melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Hadis riwayat At-Tirmidzi. urayan yang tadi disampaikan oleh Syekh bahwasanya sahabat-sahabat yang kita miliki hari ini begitu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena kebersihan lahir dan batin tergantung pada siapa saja kita berteman, dan pengaruh itu akan terus terbawa ketika kita dominan ya dengan teman tersebut begitu. Nah, saya tadi disampaikan terakhir itu apa tadi bisa penyakit di penyakit hasad ya, kombinasi seperti itu. Bisa dilanjutkan lagi saya. Kita lanjutkan lagi dongengnya nih. Tadi penyakit hasad. Kenapa sebagai senjata ampuh bagi iblis menggelincirkan manusia? Ternyata penyakit hasad itu penyakit diri iblis yang akan diwariskan. Sehingga dia gagal mendapatkan rahmat Allah, sebaliknya menjadi laknatullah. Bayangkan iblis menjadi laknatullah gara-gara hasad. Gara-gara penyakit hasad yang ada dalam dirinya, hasad kepada Nabi Adam karena berprestasi di hadapan Allah. Nah, lalu yang kedua, iblis menyatakan senjata ampuhku adalah al-hirsu. Apa al-hirsu? Jadi keinginan kepada aspek duniawi yang berlebih-lebihan. Namanya al-hirsu, ini juga bagian dari penyakit hati. Jadi punya ambisi, ya punya keinginan, yang keinginan itu begitu besar hasratnya terhadap dunia, terhadap duniawi. Nah, kata Nabi Nuh, kenapa al-hirsu itu adalah penyakit senjata yang mematikan, yang ampuh? Maka iblis menjawab, dulu ketika Adam dan Hawa ya dilarang untuk mendekati pohon, wala taqroba hadhihi sajarah fatakuna minadz zalimin. Adam, Hawa, jangan dekat-dekat dengan pohon ini, engkau nanti akan menjadi orang yang zalim. Iblis ketika itu sudah menjadi laknatullah, ingin dengan penyakit hasadnya bagaimana supaya Adam. Iblis tahu kalau Allah melarang Adam dan Hawa mendekati pohon ini. Iblis sebaliknya, bagaimana supaya Adam dan Hawa mendekati pohon itu. Jadi penyakit iblis itu, iblis itu gimana kalau perintah Allah itu supaya dijauhi, bagaimana larangan Allah itu malah supaya didekati. Memang sudah sifat dan karakternya. Nah, itulah sifat dan karakter iblis. Datang ke Adam, Adam kuat, gak bisa dibujuk rayu oleh iblis. Gak goyang ya. Sekarang datang nih ke istrinya, wanita. Datang ke Hawa, ditanya, Hawa, kamu pingin gak kekal abadi di tempat yang penuh kenikmatan ini? Wah, kata Hawa, aku tidak mau keluar dari tempat ini. Begitu keinginannya, hasratnya, pingin kekal selama-lamanya. Nah, ini penyakit Hawa. Nah, ini bagian dari karakter wanita. Ya, kalau laki-laki kan biasa berpakaian sederhana aja. Tapi kalau wanita, ya, belum ditempel, belum dilukis. Aduh, mencerang katanya. Wah, pokoknya banyak sekali. Kalau dandan itu bisa 3 jam. Di depan cermin 1 jam mukanya. 1 jam lagi sampingnya, 1 jam lagi belakangnya. Ini sifat tabiat. Jadi penyakit al-hirsu itu lebih banyak didominasi di kaum Hawa, kaum wanita. Akhirnya kata iblis, kalau kamu pingin abadi di sini, tuh dekat-dekat pohon itu. Kalau dekat, kamu akan khulud, khuldi, akan lama kekal. Akhirnya terbujuk rayu lah Hawa. Kenapa terbujuk rayu? Punya penyakit al-hirsu. Ya, ambisi, keinginan yang menggebu-gebu, ingin fasilitas ini dimiliki, dinikmati selama-lamanya. Lupa akan larangan Allah. Tertipu oleh iblis. Maka pada akhirnya Hawa dan Adam sendiri mendekati pohon larangan itu dan akhirnya berbuat zalim. Iya. Dan ketika berbicara kembali tentang peran dan fungsi tasawuf tadi di hubungan dengan hasad dan al-hirsu tadi, bahwasanya penerapan di dalam diri tidak teraplikasi dan akhirnya tadi tergoda begitu ya. Nah, ketika sudah dibersihkan, bukan ketika sudah dibersihkan, ketika kita sudah mengetahui dosa-dosa itu, kemudian dibersihkan dengan cara seperti apa kalau di dalam tasawuf untuk menghindari hasad dan al-hirsu tadi? Ya, jadi untuk membersihkan hati dari kotoran dosa dan penyakit-penyakit hati, tadi satu mengetahui jenis penyakit-penyakit hati, jenis-jenis dosa. Yang kedua, kita harus punya kesadaran. Nah, yang menyadarkan ini, kita harus ada dalam bimbingan seorang guru. Tadi sudah disampaikan, ada guru Quran, guru kiroat baca Quran, ada guru fikih. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf disebut orangnya adalah ulama sufi. Ulama sufi. Nah, ulama sufi itu artinya ulama yang mempakari, yang membidangi ilmu tasawuf. Kalau yang membidangi ilmu fikih namanya fuqaha jamaknya. Artinya orang-orang yang menguasai atau pakar di bidang ilmu fikih. Nah, kalau kita hadir di majelis ilmu di bawah bimbingan seorang ulama yang mengetahui seluk-beluk penyakit-penyakit hati atau ulama sufi, maka kita akan terbangun kesadaran-kesadaran itu. Ya, kesadaran terbangun untuk apa? Untuk membersihkan diri. Sebab hati yang kotor itu enggak betah, itu enggak enak, itu enggak nyaman. Sehingga sadar untuk membersihkannya. Nah, membersihkannya polanya adalah dengan banyak tobat kepada Allah. Iya. Kembali kepada cerita di awal tadi tentang Nabi Nuh ya. Iya. Nah, bagaimana sebetulnya ketika kita memiliki kondisi-kondisi seperti itu, mengaplikasikannya di kekinian seperti apa? Betul. Dalam konteks tasawuf. Iya. Tasawuf ini hadir ya, membimbing umat manusia, ya, membimbing orang-orang yang beriman. Sebab begini, kita contoh ada satu kasus di masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikisahkan ada sekelompok orang Badui. Al-Quran menyebutnya A'rab. A'rab. Ya, A'rab datang kepada Nabi, dikisahkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Sekelompok orang-orang desa ya di Arab itu berkata di hadapan Nabi, "Amanna, kami beriman." Tentu iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya ketika itu. Tetapi langsung ketika itu Al-Qur'an datang membantah pernyataan dan pengakuan sepihaknya itu. Kul, katakan wahai Nabi, lam tu'minu. Katakan kepada mereka itu, lam tu'minu, kalian tuh belum beriman. Walakin kulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah, aslamna, kami tunduk kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Sebab iman kalian itu belum masuk ke dalam hati kalian. Iman tuh belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, jadi kalau misalnya fenomena hari ini kita melihat ya, banyak orang yang ngaku muslim atau KTP-nya ya, KTP-nya Islam, tapi tindakannya tidak islami. Jadi pejabat malah korup. Ya. Tidak amanah ya? Ya, umroh tiap bulan misalnya. Tapi kok tindakan-tindakannya itu enggak islami? Nah, ini adalah kaitan dengan ayat yang tadi. Jadi orang yang beriman itu harus wujud kami itu tunduk kepada syariat. Nah, persoalannya kenapa tidak tunduk? Sebab hatinya belum diisi oleh iman. Kenapa hati tidak diisi oleh iman? Hatinya enggak layak untuk hadirnya iman dan tumbuhnya iman dalam hati. Kenapa? Hatinya kotor, enggak layak. Hati yang kotor untuk tumbuhnya iman. Iya, tadi juga kita dengar cerita Nabi Adam tentang al-hasad dan al-hirsu. Al-hirsu begitu ya. Secara sadar atau tidak sadar, kita melakukan itu yang sebetulnya kita tahu itu salah. Tetapi untuk memberikan rasa agar kita selalu sadar begitu. Ini kan sesuatu yang memang harus dimiliki, tapi pada kenyataannya kadang ya, kadang gitu nggak Pak, atau saya doang nih? Kadang lewat-lewat begitu, gimana? Iya, ini harus ngaku biar bisa tobat. Jadi orang kalau nggak ngaku, nggak disebut tobat oleh Allah. Nah, jadi untuk membangun kesadaran ini sebetulnya ya tadi ahlinya adalah ulama sufi, sebab yang tahu seluk-beluk hati, ya bagaimana pergerakan hati. Nah, di dalam kehidupan kita ini, ya dalam kehidupan kita sering tadi terjadi tindakan-tindakan yang negatif. Nah, itu semua bersumber dari hati kita sendiri. Nah, maka oleh sebab itu, bagaimana supaya di dalam hati kita ini, tadi ibarat tempat hati itu, bisa nggak kita menyatukan cahaya dengan kegelapan? Seperti minyak dengan air nggak akan nyatu ya? Ya, jadi cahaya dengan kegelapan itu tidak akan pernah menyatu. Jadi kalau datang cahaya, pasti gelap tiada. Gelap hilang. Ya, kalau gelap datang, ya berarti cahaya ya tiada. Jadi cahaya Allah ke dalam hati, maka hilanglah penyakit-penyakit hati itu. Kalau penyakit hati itu ada, kegelapan, maka cahaya ya Allah itu tiada. Jadi seperti itu kondisinya. Artinya memang kalau diibaratkan kita mengisi kopi dan susu, ini kopinya atau susunya yang dominan begitu ya. Nanti akan berasa kopinya yang dominan atau susunya yang dominan begitu ya. Tergantung bagaimana kita mengisi positif atau negatif yang banyak ya. Di nah itulah kita. Yang disebut dengan split personality ya. Jadi dalam dirinya itu ada split. Satu sisi rajin sholat, tapi rajin juga maksiatnya. Ya, itu split personality itu sebetulnya imannya itu, grafiknya itu tumbuh dalam hatinya itu datang, hilang, datang, hilang, naik, turun, gak stabil. Iman datang, maka maksiat hilang. Maksiat datang, iman pun hilang. Abis kalau mau menghindari maksiat, teman-temannya datang lagi, ikut lagi gitu ya. Jadi ini luar biasa. Dan kemudian ketika juga berbicara bahwa tasawuf ini adalah sebagai sebuah media untuk bisa membersihkan hati, artinya ini adalah peluang bagi masyarakat yang belum mengetahui kayaknya saya kemana ya kalau misalkan untuk membersihkan hati, walaupun tadi sudah disampaikan salah satunya adalah ulama sufi. Betul. Begitu. Tapi tasawuf ini bisa menjadi wadah besar sebetulnya. Tetapi tidak tahu harus kemana misalkan. Pencerahan apa yang bisa saya berikan? Ya, selain daripada fungsi ilmu tasawuf itu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, kolbu atau hati dari kotoran, yang kedua juga fungsi ilmu tasawuf itu adalah untuk membangun kualitas ruhani. Nah, disebutlah tasfiyatul qalb. Bagaimana hati itu menjadi hati yang berkualitas. Baik, kita tahan dulu tadi hati yang berkualitas seperti apa dan bagaimana cara membangunnya. Kita harus break dulu, nanti kita sambung ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan menyemangati Anda dengan makna serta fungsi tasawuf dalam kehidupan kita. Tetap bersama kami, sesaat lagi kami kembali. Sifat malu adalah dari iman, dan keimanan itu di surga. Sedangkan perkataan busuk adalah kebengisan tabiat, dan kebengisan tabiat adalah di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmidzi. Baik, terima kasih pemirsa masih berbincang tentang peran dan fungsi ilmu tasawuf terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali sudah informasi, bukan sekedar informasi tetapi pencerahan yang kita dapatkan bahwasanya ketika kita menerapkan tasawuf dalam kehidupan kita, maka apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita menjadi manusia yang damai dan penuh dengan empati terhadap orang lain bisa tercapai ya. Dan tadi yang ketiga saya disampaikan bahwasanya ada hasad, kemudian al-hirsu dari kisah Nabi Nuh tadi yang ketiga belum tersampaikan oleh kita semua. Silakan. Ya baik, ini ada dongeng yang kepotong. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, iblis menyatakan senjata ampuh untuk menggelincirkan manusia adalah al-kibru atau takabur, sombong. Nah, kesombongan ini menjadi penyakit yang sangat mematikan, yang sangat berbahaya. Takabur itu artinya menolak kebenaran, menolak perintah Allah. Jadi ketika ditanya iblis kenapa tidak mau sujud, yang berangkatnya dari penyakit hati yang hasad, kemudian tumbuh penyakit yang lain. Jadi seperti penyakit di dalam fisik kita, penyakit yang satu bisa menimbulkan penyakit yang lain, bahkan komplikasi. Energinya tuh bergetar kemana-mana ya. Jadi ada efek menimbulkan penyakit yang lain. Demikian pula penyakit hati, dari penyakit hasad seperti yang dimiliki oleh iblis dan diwariskan kepada manusia, itu menimbulkan penyakit yang lain, namanya al-kibru, takabur. Lalu ketika ditanya, ma mana'aka Allah tasjud, iblis kenapa engkau gak mau sujud kepada Adam? Ya, dia menyatakan, ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada dia. Nah kalau sudah aku diulang-ulang menjadi al-kibru, aku ini besar, aku ini hebat dengan ilmu, faktor-faktor kekayaan dan yang lain-lainnya. Sampai berani dengan penyakit takabur itu menolak kebenaran dari Allah, menolak perintah Allah. Nah, maka penyakit takabur atau al-kibru ini menjadi senjata iblis yang ketiga untuk menggelincirkan umat manusia. Iya, tapi Ustaz, fenomena hari ini kalau kita lihat tentang berbicara bab takabur gitu, saya hanya khawatir ada beda-beda tipis antara kita menjaga izzah, bahwasanya aku ini gak bisa lo disepelekan, dengan aku yang tadi, ini bedanya apa nih? Supaya clear begitu ya. Ya, ini ya seperti tipis ya perbedaannya. Jadi sebetulnya kalau kita ini menjaga diri, kata orang, wah saya kan punya harga diri, gak mau diinjek-injek, beda. Artinya bahwa itu martabat yang harus kita jaga, bukan hanya diakui, tapi bagaimana kita nih yang diberikan tadi hati, ruh yang berasal dari tiupan ruh Allah, yang begitu hebat, yang begitu potensi besar. Nah itu semua adalah harga diri manusia, bahwa manusia itu lebih hebat penciptaannya daripada makhluk yang lain. Itu harus dijaga, bukan sebatas diaku-diaku, bukan sebatas menjadi gengsi bahkan. Atau bahkan, I'm okay, you are not, itu kan bahaya sekali gitu ya. Ya, itu sebetulnya keluar dari penyakit hati. Jadi kalau yang menjaga diri, menjaga martabat kita, itu suatu yang harus. Bagaimana mengolah kualitas diri kita. Tapi takabur ini adalah berangkat dari kotoran, dari penyakit. Ya, bagian dari penyakit hati yang berbahaya. Jadi waspadalah, waspadalah, begitu ya. Baik, kita akan melengkapi kebersamaan kita. Yuk, pertanyaan dari mana? Kiri kanan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mara Umar dari Jakarta. Saya sering dijelaskan saya bahwa zikir itu akan mendatangkan ketenangan. Nah, ini mungkin poin pertanyaan saya. Bagaimana ya kedudukan zikir itu dalam ilmu tasawuf? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sangat responsif. Jadi tadi berbicara fungsi tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs atau takholli, membersihkan hati atau ruhani dari kotoran. Nah, fungsi yang kedua adalah tahalli atau tasfiyatul qalb. Bagaimana hati ini harus dipercantik, diperindah. Nah, salah satu untuk mempercantik dan memperindah hati dengan banyak zikir, menyebut dan mengingat Allah. Jadi fungsi tasawuf itu setelah membersihkan, diperindah. Coba aja kalau kita bangun tidur, nih langsung pakai make up atau dicuci dulu mukanya. Pakai susu pembersih dulu ya, perempuan banget ya. Jadi kalau langkahnya salah, make up-an dulu lalu dibersihkan kotorannya, ya gak beres. Hilang lagi make up-nya. Nah jadi pertama bersihkan dulu. Ya. Setelah dibersihkan baru didandanin, baru dipercantik, diperindah. Demikianlah ilmu tasawuf, jadi ada langkah-langkahnya. Langkah pertama tazkiyah atau takholi, membersihkan hati atau ruhan dari penyakit hati. Baru langkah yang kedua, tahalli atau tasfiyatul qalb. Bagaimana hati itu diperindah, dipercantik. Dengan zikir tadi itu ya. Nah, salah satu metodenya zikir. Betul. Ya. Jadi kalau hatinya indah, maka ucapannya pun indah. Nasihat, otomatis. Sopan tutur katanya, matanya juga enggak melotot, ya enggak membuat orang jadi takut, tatapan kebencian tidak ada. Mm-hmm. Ya. Nah, inilah fungsi yang kedua, betapa indahnya ilmu tasawuf memperindah hati kita supaya tindakan-tindakan kita dalam keseharian indah. Kita kan betul, suka yang indah. Iya, selaras antara hati dengan tindakan ya. Ada dua pertanyaan yang kami gabungkan kemudian kami jawab. Yuk silakan. Dari kiri dulu Bapak, nanti kanan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Hamzah dari Jakarta. Melihat fenomena yang sekarang malahan menjadi pemberitaan juga di media, adanya oknum penegak hukum yang terjerat hukum. Mm-hmm. Harusnya penegak hukum itu menegakkan hukum. Menegakkan hukum, tapi ini terjerat hukum. Sebenarnya dia juga muslim. Nah, yang terjadi pada manusia zaman sekarang ini seperti apa sih? Baik. Ya. Kita dua dulu dikumpulkan dulu saya. Okay. Ya. Baik, satu, dua, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari Cengkareng. Mohon izin bertanya, Syekh. Boleh. Bahwa tadi hati itu menentukan gerak-gerik manusia ya. Perilaku manusia tergantung dari hatinya. Nah, dalam hati manusia itu seperti saya pribadi selalu ada pilihan-pilihan, bisikan, ajakan gitu. Nah, untuk dengan ilmu tasawuf ini bagaimana membedakan atau menentukan ajakan mana yang dibenarkan oleh Allah dan mendapatkan keriduan Allah. Baik. Demikian, terima kasih. Hidup penuh dengan pembisik ya. Baik, ini dua jawaban, dua pertanyaan menjadi satu jawaban. Nah, jadi kalau kita melihat sehari-hari, apalagi pemandangan sekarang ini banyak yang gak enak, yang gak indah. Fitnah ya? Fitnah, tadi seperti misalnya pejabat yang korup, apalagi penegak hukum, bahkan melecehkan hukum. Nah, ini suatu kondisi yang sudah memprihatinkan. Jadi persoalannya apa? Persoalannya bukan masalah tidak menguasai ilmu. Persoalannya adalah jiwanya yang bobrok, mentalnya yang mental rendahan. Mm-hmm. Kenapa? Kembali karena ajaran tasawuf gak hadir untuk menempa hatinya, menempa jiwanya. Ya. Bayangkan aja apa yang dilihat, apa yang didengar itu mempengaruhi hatinya. Sementara hati tidak ada yang membimbingnya, hati tidak ada yang mengurusnya. Terjadilah kondisi-kondisi yang sangat memilukan, yang sangat memprihatinkan. Nah, maka begini, begitu urgennya, pentingnya hadir tasawuf ya dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini satu gambaran yang sangat menyakitkan, yang sangat memilukan. Nah, maka oleh sebab itu umat ini harus benar-benar mendapatkan pencerahan hati lewat ilmu tasawuf, supaya tadi dengan tahalli atau tasfiyatul qalb, jiwa manusia itu menjadi tegak, punya pilar-pilar ruhani. Ya, pilar-pilar ruhani inilah yang akan menegakkan hati kita menjadi jiwa yang besar, ya, menjadi jiwa yang berlapang dada. Ya. Tadi juga disampaikan, diselipkan beberapa kata yang saya ingat kembali, bahwasanya tasawuf ini membangun mental spiritual yang lebih berkualitas, begitu ya. Bisa dijabarkan kembali, Syekh. Ya, dengan fungsi yang kedua, ya, tasfiyatul qalb atau tahalli, ya, mendandani, membangun kualitas ruhani. Maka dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan maqomat. Nah, maqomat itu artinya bahwa ruhani kita harus ditegakkan. Di situ ada pilar-pilar ruhani. Nah, apa saja yang termasuk pilar-pilar ruhani? Ini secara umum garis besarnya, bagaimana batin kita ini selalu merasa butuh dengan Allah. Bagaimana batin kita punya pilar kesabaran. Bagaimana dalam batin atau ruhani kita punya pilar syukur kita kepada Allah. Ada pilar tawakal kita kepada Allah. Ada pilar mahabbah, cinta kita kepada Allah. Nah, pilar-pilar ruhani ini harus ditegakkan. Nah, kalau ditegakkan, maka akan muncullah, lahirlah orang-orang yang berjiwa besar. Orang-orang yang berjiwa dewasa. Sehingga dalam mengarungi kehidupan ini, yang Allah uji dalam kehidupan ini, dia akan tegak. Tidak mudah ambruk. Nah, maka penting sekali kita bagaimana menghadirkan tasawuf untuk menempa batin kita supaya batin kita, jiwa kita, jiwa yang berkualitas, yang berlian ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita sedang berada pada masa-masa bisa dikatakan pilkada begitu ya. Menghadirkan leadership di dalam kehidupan tasawuf ini kan menjadi penting ya. Betul. Terbalik, menghadirkan tasawuf dalam kehidupan leadership. Pencerahannya saya silakan. Ya, tentu saja ya pemimpin itu adalah bukan sebatas memimpin, tetapi pemimpin itu menjadi uswah, menjadi contoh. Tentu kalau tindakannya tidak baik, maka akan berpengaruh kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Ya, sangat berpengaruh sekali ya, sebab pemimpin itu adalah mudah dicontoh. Nah, bagaimana pemimpin-pemimpin kita ini benar-benar hadir dalam memimpinnya itu nuansa tasawuf. Ya. Untuk menekankan peran dan fungsi tasawuf di dalam kepemimpinan tentunya ya. Sebetulnya untuk membuat konsisten ini susah-susah gampang begitu, perlu stimulus dan latihan tentunya. Dalam ilmu tasawuf, konsistensi ini harus dibekali dengan apa? Ya. Konsistensi itu akan terbangun apabila merasakan bimbingan itu ya setiap saat. Ya, bahwa bimbingan dalam Islam itu bukan hanya fisik saja, bukan hanya ceramah lisan saja, tapi Rasulullah SAW membimbing kepada para sahabat, walaupun fisiknya jauh, tapi batin Rasul itu selalu membimbing batinnya para sahabat. Begitu juga ulama sufi membimbing ya umat bukan hanya dengan lisannya saja, tapi dengan hatinya. Kalau lisan ini kan terbatas. Betul. Tapi komunikasi intens antara kita dengan pembimbing, seperti dulu antara sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tentu yang kita butuhkan untuk membangun konsistensi adalah butuh kita ini sahabat, butuh komunitas. Sebab komunitas dan sahabat inilah yang akan mempengaruhi kita, termasuk bagaimana supaya kita konsisten. Iya. Kalau Rasul sampaikan, saya lupa dalam statement apa, tapi kontennya adalah hati-hati dengan teman ya, karena kalau kita bermain dengan yang suka minyak wangi, kita terbawa baunya begitu ya. Baik. Kalau dengan bacaan misalkan, sejauh mana pengaruhnya kepada konsistensi? Bacaan ya, itu sebetulnya hanya untuk tambahannya saja. Tapi yang menjadi pokoknya adalah bagaimana, sebab yang namanya ilmu tasawuf ini bukan ilmu hafalan, bukan ilmu burhaniyah. Artinya hafalan, oh saya, penyakit hati itu 10, hafal tuh. Hafal cangkem. Sudah. Hafal cangkem. Tapi kalau nggak dipahami, nggak dimaknai, tidak akan terjadi perubahan. Jadi bukan sebatas hafalan. Ya, ilmu tasawuf ini akan dirasakan apabila sudah dihayati, dimaknai, dan diaplikasikan. Ilmu tasawuf menyebutnya zauq. Zauq itu dicicipi. Jadi kalau sudah dicicipi, nah, ini yang membuat ketagihan. Sujudnya membuat ketagihan. Baca Qur'annya membuat ketagihan. Menolong orangnya menjadi ketagihan. Kenapa? Karena hatinya sudah merasakan, mencicipi. Di balik perintah-perintah Allah itu bukan beban. Tapi di balik perintah-perintah Allah itu adalah kasih sayang dan rahmat Allah. Nah, maka fungsi tasawuf adalah untuk terbukanya hakikat dari agama. Bukan dilihat hanya sujudnya yang membuat jadi beban, sholat yang 5 waktunya menjadi kita beban. Tapi kalau tersingkap hakikat di balik perintah-perintah Allah dengan ilmu tasawuf, maka ibadah itu menjadi satu kenikmatan, satu kebutuhan. Luar biasa ya, kalau sudah pada tahap seperti itu rasanya ringan sekali hidup, dan cinta pada dunia itu udah forget it. Kayaknya enggak, hidup kita hanya untuk Allah begitu. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan kita bisa mencapai ke sana. Amin. Baik, dan mudah-mudahan pemimpin kita mengetahui peran dan fungsi tasawuf. Kalau diiringi dengan jiwa kepemimpinannya, menjadi akan lebih paripurna cara memimpin rakyatnya. Baik, kesimpulan apa yang bisa kita hadirkan hari ini? Ya, baik, kita ambil kesimpulan di pagi hari ini ya, yang cerah ini, kita cerahkan hati kita supaya datang di pagi hari ini bukan mikirin utang. Tapi utang itu bukan beban, tapi harus kita hadapi. Banyak problem-problem yang tidak akan pernah surut ya, dalam menjalani kehidupan. Sebab ini adalah sudah skenario-nya Allah. Dalam berbagai urusan mengandung problem. kalau kita tidak menyiapkan diri kita, batin kita, jiwa kita, kalbu kita dengan ilmu tasawuf yang Allah turunkan lewat Al-Quran, ilmu tasawuf yang bersumber dari sunnah Rasulullah, ajaran tasawuf yang bersumber dari para ulama, maka kita selalu tidak siap menjalani kehidupan. Biasanya siapnya itu siap untung, gak siap rugi. Di mana-mana. Siap menang, gak siap kalah. Kenapa? Jiwanya, mentalnya bobrok. Kita menjalani kehidupan sepanjang di dunia, mau lari kemana, tidak akan lepas dari ujian Allah dengan bentuk. Bentuknya, pertama adalah nikmat, yang kedua musibat. Jangan sampai kita siap nikmatnya aja, tapi gak siap dengan musibatnya. Nah, kesiapan inilah batin yang ditempa oleh ilmu tasawuf. Ya, maka ilmu tasawuf inilah yang akan membedah batin kita, membedah ruhani kita, membersihkan batin kita, membersihkan ruhani kita dari penyakit hati, keakuan, kesombongan, dan yang kedua adalah bagaimana hati kita benar-benar dihiasi, diperindah ya dengan amalan-amalan hati ya yang menjadi pilar-pilar ruhani. Iya. Artinya peran dan fungsi tasawuf ini dengan judul bedah batin ini harus dilakukan intensitasnya seperti apa sih sebetulnya? Seharusnya. Mulazamah ya, mulazamah itu benar-benar istiqomah, konsistensi. Ya, kalau semua kesuksesan itu dilihat juga konsistensi. Jadi kalau kita melihat pertama kita dapat konsepnya. Konsep. Ya, konsep sudah jelas, clear ilmu tasawuf yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua, ada pembimbingnya. Ya, konsep ada pembimbing. Instrukturnya. Ya, ada yang di situ memotivasinya, ada yang mempraktekannya, sekaligus ada uswah hasanahnya, ada contohnya. Mm-hmm. Kemudian yang terakhir, ada konsistensinya dari kita. Ada keseriusan enggak dari kita? Nah, konsistensi ini kadang-kadang ya keistiqomahan ini yang kadang sulit. Hadir di majelis ilmu seminggu, entar 3 bulan hadirnya di mall terus. Mut-mutan ya. Jadi kalau enggak konsisten maka tidak akan sukses. Ya, baik pemirsa, tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita dan keluarga. Silakan. Ya. Baik pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun berada, jamaah yang hadir di studio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah di penghujung segala ilmu Allah berikan kepada kita, tapi kita pun berat untuk mengamalkannya, kita punya hijab-hijab penghalang-penghalang, maka kembali lagi kepada Allah untuk mendapatkan bimbingannya, untuk mendapatkan kekuatannya. Mari kita pejamkan matanya, hadirkan hatinya. Hadir hati supaya semua tindakan berdasarkan kesadaran yang muncul dari hati, hati yang selalu dibimbing oleh cahaya Allah. Maka mari kita muhasabah terlebih dahulu supaya doa-doa kita menjadi doa-doa yang dikabulkan oleh Allah, doa-doa yang didengarkan oleh Allah, karena doanya keluar dari hati yang paling dalam, merasakan hadirnya Allah dan kita merasa selalu ditatap oleh Allah. Jamaah sekalian, sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum satu saat Allah jemput kita, sebelum Allah panggil kita, kita harus banyak persiapan. Al-istiqdadil maut qobla nuzuliha, persiapan kematian sebelum kematian itu tiba. Tanpa persiapan kita akan celaka, tanpa persiapan kita akan menyesal selama-lamanya. Persiapkan batin kita, bersihkan selalu hati kita, sebab kalau dosa kita terbawa ketika sakaratul maut, Allah akan putar kembali dosa-dosa itu. Betapa memilukan dan menyakitkan ketika sakaratul maut. Allah perlihatkan ma'wahu, tempat kembalinya, ketika ruh sebelum keluar dari tenggorokan. Bersihkan hati kita, bersihkan hati kita dari dosa-dosa kita di masa lalu, dari mulai balig sampai hari ini. Bangun kesadaran. Jangan sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan kotor. Kita datang ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Rohani kita bersih, rohani kita rindu kepada Allah. Tapi dalam perjalanan hidup kita, dosa dan kemaksiatan dan kezaliman membuat hati kita, rohani kita gak mau rindu, gak mau cinta kepada Allah. Bersihkan hati kita, rohani kita dari seluruh dosa-dosa dan penyakit-penyakit hati kita. maka Allah akan bukakan hati kita, akan tersingkap hakikat bahwa agama Allah adalah rahmat Allah yang sempurna. Mari angkat tangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadina mahdiin, ghurdalin wala mudillin, barrun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah lana waladaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, bersihkan hati kami ya Rabb dari seluruh dosa-dosa yang pernah kami lakukan, dari seluruh kezoliman-kezoliman yang pernah kami lakukan, dari mulai balig sampai pagi hari ini ya Rabb. Engkau jangan sisakan dosa-dosa itu ketika kami keluar dari majlis ini ya Rabb. Ya Rabb, perindah dan perhias hati kami ya Rabb, seperti Engkau telah menghiasi hati para nabi dan para wali-wali. Engkau telah hiasi hati mereka dengan hati yang selalu rindu kepadamu, hati yang selalu cinta kepadamu, hati yang selalu ingin besertamu. Ya Rabb, anugerahkan dan wariskan hati-hati mereka kepada kami ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan banyak sekali yang bisa kita dapat. Mudah-mudahan dengan ilmu hari ini bertambah yakin bahwasanya fungsi dan peran tasawuf dalam kehidupan kita begitu penting. Insya Allah kita tetap belajar dan pastikan nanti kita akan bisa lagi ketemu Syekh. Terima kasih Syekh. Alhamdulillah dan hatur nuhun, nanti kita ketemu lagi ya. Juga bapak-bapak yang sudah hadir, insya Allah kita bisa ketemu lagi. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita. Insya Allah kita bisa berjumpa. Kami seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, fuck.